Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala: Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal-yatama wal-masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. قال: أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهد في كلام العرب قولهم جملة وحملة صادقة. ماذا قلنا؟ apa sedang kita bahas? ومن المعلوم عقلا وشرعا, sudah dipahami bersama secara akal dan secara syar'i, bahwa niat saja itu sudah dikatakan tasdik. Wal amal bihi tasdik, tetapi pengamalan juga menunjukkan pembenaran. Juga ucapan menunjukkan pembenaran. Apa dalilnya? Qala Allah taala laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhirih. Apa di akhir kalimatnya? Ulaikal ladzina shadaqu. Merekalah orang-orang yang jujur imannya. Artinya mereka membuktikan tasdik. Dengan apa? Dengan semua itu. Kita lihat. Apakah amal atau perbuatan atau keyakinan? Qala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir. Ma hadha? Amalul qulub, keyakinan. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, ini semua keyakinan. Tetapi atal mala ala hubbihi, memberikan harta dengan sukarela, ala hubbihi, dengan sukarela kepada kerabat, yatim dan sebagainya, ini sudah fi'il. Sudah fi'il. Itu juga pembenaran. Sampai kemudian dikatakan wal mufuna bi'adihim, yang jujur dalam berjanji atau menepati janji. Ida'ahadu wasabirin, orang yang sabar, fil ba'sai wad dharra wa hinal ba's, mereka adalah sadaqu. Ay sadaqu fima amilu wa sadaqu fima yaqulun. Al-amalu dhahira wal batina wa syahiduhu fi kalamil arab, dan sebagai bukti adalah qawluhum hamlatun sadiqah. Apa itu hamlatun sadiqah? Kalau ada seseorang yang berjuang dalam jihad fisabilillah, kemudian dia maju dengan semangatnya dan siap untuk syahid fisabilillah, dikatakan hamlatun shadiqah. Apa maknanya? Padahal shadiq itu kejujuran. Kalau kejujuran harusnya imma ucapan wa imma keyakinan. Keyakinan jujur, ucapan jujur. Kok ada amalan jujur? Ada. Kalau amalan itu membuktikan kejujuran. Saya siap membela Islam. Saya siap berjihad fisabilillah, bawa spanduk-spanduk, saya siap perang, saya siap jihad. Tapi ketika benar-benar ada perang, mereka enggak berangkat. Maka enggak ada bukti sama sekali. Tapi ketika orang itu tidak berbicara apapun, tapi ketika dalam jihad, dia berangkat dengan semangat, bahkan dengan sampai paling depan dia berjuang, mengharapkan dari Allah syahid, berarti ini sebuah kejujuran. Perbuatan itu menunjukkan sebuah kejujuran. Hamlatun shadiqah, hamlah itu adalah perbuatan. Kadang diterjemahkan dengan serangan. Dalam perang dikatakan hamlah. Hamlatun sya'wa, serangan yang dahsyat. Hamlatun shadiqah, bagaimana ada perbuatan kok disifati dengan jujur? Berarti perbuatan pun bisa menunjukkan kejujuran. Artinya tasdik itu bisa dengan hati, Tasdik bisa dengan lisan, tasdik bisa dengan perbuatan. Dan itu orang Arab semua dari dulu sampai hari ini. Tidak menyangkal lafaz hamlatun sadiqah. Masya Allah. Serangan yang jujur. Barakallahu fikum. Menunjukkan adanya perbuatan. Dan dipahami oleh orang Arab menunjukkan kejujuran. Wa qad sammallahu ta'ala al-hawa al-mukhalif lima ja'a bihir rasul ilahan. Dan sebaliknya, Allah kadang menamakan hawa nafsu, padahal hawa nafsu tidak terlihat. Urusannya di dalam hati. Kecenderungan seseorang pada apa yang disukainya, itu hawa nafsu. Tetapi disebut seperti benda. Ilahan, berhala atau Tuhan. Seperti Allah katakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah kau melihat orang-orang yang menyembah atau menjadikan Tuhannya hawa nafsunya, atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Qala ba'dul mufassirin, maknanya la yahwa syai'an illa rakibahu, tidak menginginkan sesuatu kecuali dia kerjakan. Berarti Tuhannya adalah hawa nafsu. Apapun yang disukainya, dia kerjakan. Dan itu dikampanyekan oleh mereka. Jadi apapun yang kau mau, kerjakan. Apa yang kamu suka, kerjakan. Yang penting, happy. Itu hawa. Jelas, tegas itu hawa. Dan itu panggilan syaitan. Jangan pedulikan halal haram, jangan pedulikan hukum apapun. Yang penting, kamu senang. Ikhwani bin a'azakumullah, barakallahu fikum. Ini berarti menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Taib. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Bahwasannya yang namanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup hanya dengan keyakinan di hati. Tidak cukup hanya dengan ucapan di lisan. Tetapi harus dengan keyakinan di hati, dibuktikan dengan ikrar di lisan, dan dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan. Dan masing-masingnya disebut iman. Ucapan ikrar terhadap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu iman. Keyakinannya dalam hati, itu iman. Dan perbuatan yang membuktikan ucapannya, itu juga iman. Iman, qawlun wa amalun wa i'tiqad. Sebaliknya, kalau ada seseorang yang mengerjakan apapun yang dia mau, pokoknya yang saya mau saya kerjakan. Saya enggak peduli dengan aturan syariat. Maka orang ini seakan-akan menyembah hawa nafsunya. Padahal perbuatan kan. Tiba-tiba dia mengerjakan yang haram, mengerjakan maksiat, mengerjakan segala macam apa yang dia mau, walaupun haram dia kerjakan. Tidak peduli. Bagi orang ini, kamu berarti menyembah ilah yang bernama hawa. Menyembah sesuatu yang namanya hawa nafsu. Qala Ibn Rajab, amma makna hadis. Adapun makna hadis yang bersama kita, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Fahala barakallahu fikum. Huwa annal insana la yakunu mu'minan kamilal iman alwajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minal awamir wan nawahi wa ghairiha. Kata Ibn Rajab, maknanya bahwa seseorang tidak dikatakan mu'min yang kamilal iman, tidak dikatakan mu'min yang sempurna dengan kesempurnaan yang wajib, hingga kesukaannya, keinginannya selalu ngikut dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada perintah-perintahnya atau larangan-larangannya atau lainnya, maka itu yang dia pegang. Kalau itu dilarang oleh Nabi, dia tidak sukai. Kalau itu diperintahkan oleh Nabi, baru dia sukai. Masya Allah. Ada mukmin kamilal iman. Ini orang yang mukmin dengan sempurna keimanannya. Fayuhibbu ma umira bihi. Maka dia suka apa yang disuruh dan diperintahkan. Wa yakrah ma nuhiya anhu. dan dia benci pada apa yang dia dilarang daripadanya. Wa qad warada al-Qur'anu bi mithli hadzal ma'na, dan telah tersebutkan dalam Al-Qur'an makna-makna yang seperti ini fi ghairi mawdhi'in, tidak hanya dalam satu tempat. Artinya banyak. Fi ghairi mawdhi', tidak hanya dalam satu tempat. Sering, banyak dalam Al-Qur'an. Dan sebaliknya, wa dhamma subhanahu man kariha ma ahabbahu Allah au ahabba ma karihahu Allah. Dan Allah mencerca subhanahu wa ta'ala orang yang benci pada apa yang Allah sukai atau suka pada apa yang Allah benci. Ini juga dicerca. Berarti hawa kecintaan dirinya bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana Allah katakan, dzalika biannahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai. Mengikuti apa yang Allah murkai, yang Allah tidak suka. Wa karihu ridwanah, bahkan mereka tidak suka dengan apa yang Allah ridai. Fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan amalan-amalan mereka. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun, kata Allah. Kebanyakan mereka tidak suka dengan kebenaran. Artinya dicerca oleh Allah orang yang tidak suka dengan apa yang Allah perintahkan. Dan sebaliknya, orang yang suka dengan apa yang Allah haramkan. Dicerca. Wal wajib ala kulli mu'min an yuhibba ma ahabbahullah mahabbatan tujib lahul ityana bima awjaba alaihi minhu. Maka yang wajib atas setiap mukmin adalah menyukai apa yang disukai oleh Allah dengan kesukaan yang mengharuskan dia mengerjakan apa yang diwajibkan atasnya. Itu kesukaan yang benar. Saya suka, tapi dia enggak ngerjakan. Kadzab. Berarti dia berdusta. Berarti kesukaan yang dimaksud mahabbatan tujib lahul ityan. Kecintaan yang mengharuskan dia mengerjakan. Wah, ini saya suka, saya kerjakan. Fa in zadatil mahabbatu hatta atama nudiba ilaihi minhu. Kalau kecintaannya kepada Allah bertambah, maka niscaya dia akan kerjakan pula perkara yang dianjurkan. Nudiba dari kata nadab. Nudiba ilaihi ai al mandubat. Dia akan kerjakan pula yang mandub-mandub walaupun tidak wajib. Kana dzalika fadla, berarti itu adalah kelebihan. Dia sempurna mengerjakan yang wajib-wajibnya, meninggalkan yang dilarangnya. Lebih sempurna lagi kalau dia kerjakan pula yang mandubat dan dia tinggalkan yang makruhat. Faman ahabballahu wa rasulahu mahabbatan shadiqatan min qalbihi aujaba dzalika lahu an yuhibba biqalbihi. Maka siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang jujur, ada yang kelewat, maka konsekuensinya dia pasti akan mencintainya dari hatinya. Wa in yakrah ma yakrahahu Allah karahatan tujib lahul kaf amma harrama alaihi minhu. Tadi seorang mukmin sempurna adalah orang yang suka dengan apa yang Allah sukai, dengan kesukaan yang menyebabkan dia mengerjakan. Sebaliknya, orang yang sempurna imannya akan benci kepada apa yang Allah benci, dengan kebencian yang menyebabkan dia berhenti, tidak mengerjakannya. Baik. Fa in zadatil karaha, kalau sampai lebih dari itu dia benci pula pada apa-apa yang dimakruhkan, kana dzalika fadla, maka itu kelebihan dari dia, keistimewaan yang berikutnya. Maka siapa yang cinta pada Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang jujur dari hatinya, maka aujaba dzalik, yang demikian mesti akan menjadikan dia cinta dengan hatinya, ma yuhibbuhullah, mencintai dari hatinya apa yang dicintai oleh Allah. Kalau cinta pada Allah dan Rasulnya, pasti cinta pada apa yang diperintahkannya. Kalau cinta pada Nabi SAW, akan cinta pada apa yang disunnahkannya. Itu otomatis. Wa yakrah ma yakrahuhu Allah wa rasuluh, dan sebaliknya akan benci pada apa yang dibenci oleh Allah, dan akan benci pada apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan akan ridha dengan apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang diridhoi oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang namanya cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak cukup hanya di lidah. Saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Buktikan. In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni, kata Nabi. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Tapi bagaimana mengikuti Rasulullah SAW? Apakah cukup dengan memujinya? Rasulullah SAW adalah begini, Rasulullah SAW adalah begitu. Bikin syair puji-pujian pada Nabi. Sampai 240 bait. Kemudian dibaca setiap malam Jumat puji-pujian pada Nabi. Cukup dengan itu? Kalau engkau cinta Nabi, cintai apa yang diajarkan oleh Nabi. Cintai sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau engkau cinta Rasul, maka ikuti ajaran sunnahnya. Kerjakan yang wajib-wajibnya, kerjakan yang diridhoinya, dan jauhi apa yang dibenci olehnya. Dan yang paling dibenci oleh Nabi adalah bid'ah. Sampai-sampai beliau berbicara di khutbahnya dengan mata yang memerah, dengan suara yang keras. Memperingatkan dari syarrul umur. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Maka tidak percaya kita kalau ada seseorang yang katanya cinta pada Nabi, bahkan pakai jaket cinta Rasul, pakai spanduk-spanduk cinta Nabi, tapi kemudian mengadakan kebid'ahan. Kadzdzab. Kalau engkau cinta Nabi, cintai apa yang dicintai oleh Nabi, dan bencilah pada apa yang dibenci oleh Nabi. Nabi mencintai engkau mengikuti dirinya, sunnahnya. Dan Nabi membenci kalau engkau mengadakan kebid'ahan. Maka kalau cinta Nabi, hendaklah benci kepada bid'ah yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ويسخط ما يسخط الله ورسوله, dan dia marah kepada apa yang membuat marah Allah dan Rasulnya. Melihat kejelekan bid'ah, kejelekan syirik, melihat kejelekan, Allah murka. Dia enggak murka. Ya aneh. Apa kau cinta pada Allah dan Rasul? Cinta. Kenapa enggak marah pada perkara yang Allah dan Rasulnya marah? Harusnya orang cinta pada Allah dan Rasulnya akan marah dengan sesuatu yang membuat marah Allah, akan marah dengan sesuatu yang membuat marah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ya'mal bi jawarihihi bi muqtada hadzal hub. Masih berkait dengan mukmin shadiq, orang yang sempurna imannya, akan mengerjakan dengan seluruh anggota badannya konsekuensi-konsekuensi kecintaan tadi. Konsekuensi dari kecintaan tadi. Wal bughd tadi, konsekuensi dari kebencian tadi. Kalau benci pada apa yang dibenci oleh Allah, ya jauhi. Tinggalkan, jangan dikerjakan. Kalau cinta dengan apa yang dicintai oleh Allah, maka kerjakan, anjurkan dan ajak mereka untuk mengerjakan. Fa ina amila bi jawarihihi syai'an yukhalifu dzalik. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang menyelisihi apa yang dikatakannya tadi, bahwa dia cinta Allah, cinta Rasul, bi an irtakaba ba'dha ma yakrahuhu, seperti mengerjakan apa yang dibencinya oleh Allah dan Rasulnya, wa tarki ma yuhibbuhu Allah wa rasulah, atau meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tarki ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh ma wujubihi, padahal diwajibkan, wal qudrati alaih, padahal dia mampu, dalla dhalika ala naqsi mahabbatihi, menunjukkan kalau dia kurang kecintaannya atau dusta kecintaannya, kurang kecintaannya yang wajib, yang harus. Fa'alaihi an yatuba min dalik, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah daripadanya. Wa yarji' ila takmilil mahabbatil wajibah, dan kembali menyempurnakan kecintaannya yang sempurna, yang wajib. Allati hiya ruknul ibadah, yang merupakan rukun ibadah. Idza kamulat, kalau dia sempurna. Fajami'ul ma'asi, maka semua maksiat tansya min taqdimi hawan nafs. Semua maksiat adalah dimulai terbentuk dari mendahulukan hawa nafsu di atas kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa sallama tasliman katsira. Min al-a'idzin wal fa'idzin. Apa hukumnya? Ikhwan ibn a'azakumullah. Min al-a'idin, dan pakai Z tulisnya. A'idin artinya yang pulang. Wal fa'idzin menang. Kita pulang, kita menang. Naam. Itu katanya ruwiya annahu yuqal inda rujuihi minal jihad. Ketika kaum muslimin pulang dari perang, dari jihad, mereka mengucapkan seperti ini istihsanan, karena menganggap baik kalimat ini dan sesuai dengan orang yang berjuang melawan hawa nafsunya selama 30 hari dalam bulan Ramadan, kemudian keluar di waktu Id dalam keadaan menang. Minal a'idina wal fa'izin, kita keluar dari Ramadan dalam keadaan menang. Fahada wallahu ta'ala alam, bukan perkara yang dicontohkan oleh salaf. Yang dicontohkan oleh salaf adalah kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Karena di dalam Id, Adha ataupun Idul Fitri, kedua-duanya ada ibadah. Yang ini ada ibadah Ramadan, yang di sana ada ibadah haji, ibadah umrah, atau ibadah menyembelih paling tidak. Maka kita katakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga diterima amal kita dan amal kalian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apakah boleh bagi seorang istri yang dia tidak diceraikan oleh suaminya dan tidak diberi nafkah oleh suaminya untuk menikah kembali dengan laki-laki lain? Prosesnya tidak semudah itu. Kalau dia benar-benar ditinggal oleh suaminya dan tidak diberi nafkah, maka dia harus mengajukan yang namanya gugat cerai, atau dalam bahasa fikih khulu. Kalau sudah khulu itu diterima oleh pengadilan atau oleh orang yang dianggap sebagai orang yang berilmu di daerahnya, diputuskan bahwa engkau sudah diterima khulu'nya, maka dia dalam keadaan memiliki satu bulan masa istibra, bukan masa iddah, beda. Istibra itu hanya pembebasan rahim. Dan perbedaan keduanya, yang kedua dari cerai, kalau cerai tidak dikembalikan maharnya. Kalau khulu, dia kembalikan maharnya kalau bisa dikembalikan. Kalau orangnya ada, kembalikan maharnya. Saya gugat cerai dan saya minta pisah, ini uang kalian. Baik. Tidak ada masa iddah, yang ada masa istibra satu bulan. Tunggu satu bulan, hanya membuktikan dia hamil atau tidak hamil. Setelah itu, dia boleh nikah. Perbedaan yang ketiga, bahwa khulu langsung bain. Cuma perbedaannya dengan talak tiga, walaupun sama-sama bain, talak tiga tidak bisa menikah kembali. Tapi kalau khulu bisa menikah kembali dari awal kembali, dengan lamar, dengan mahar, dengan saksi, dengan seperti pernikahan pertama. Kalau ini tidak bisa, sampai menikah dulu dengan orang lain kemudian balik. Jadi tidak bisa rujuk kalau khulu, enggak ada rujuk kembali, sudah langsung orang lain. Langsung sudah dia orang lain. Kalau talak pertama, talak kedua, masih dia seperti istrinya, diberi nafkah, diberi ini, diberi itu. Dan kalau mau rujuk, rujuk tanpa ada nikah lagi, cukup. Baik. Tetapi kalau khulu sudah bain. Kalau belum, enggak bisa seenaknya. menikah kembali dengan orang lain. Apa hukum salat Jumat bagi musafir yang nazil? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau anjuran dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, jangankan salat Jumat, salat lima waktu saja, kalau bagi musafir yang nazil, dianjurkan untuk salat bersama kaum muslimin di masjid-masjid. Barakallahu fikum. Apalagi yang akan berlama-lama di sana, setahun atau enam bulan atau apalagi lebih dari itu. Maka niatkanlah sebagai mukim. Saya sekarang mukim di sini. Ya. Jangan seperti santri-santri yang lalu. Saya kan musafir, Ustaz, boleh jamak, boleh kosor. Pemahaman dari mana kamu? Kalau kamu sudah tahu bakal setahun di sini, ya niatkan sebagai mukim. Tidak mengapa dia mukim di dua tempat. Sana tempat saya, sini tempat saya. Barakallahu fikum. Rugi kalau kamu niatkan musafir, padahal kamu mukim di sini. Membohongi diri sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, kamu kehilangan sunnah-sunnah. Kamu kehilangan sekian banyak perkara.